الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Dalam kajian sebelumnya kita telah membahas tentang urutan manasik umrah secara ringkas, mulai ketika seorang mu'tamir tiba di miqat dengan melakukan beberapa amalan, memotong kuku, menipiskan kumis dan yang lainnya, kemudian melakukan mandi ihram. Kemudian yang ketiga, disunnahkan untuk menggunakan atau memakai minyak wangi pada badan, bukan pada kain ihram sebelum mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Namun apabila telah mengucapkannya, maka tidak dibenarkan menggunakan minyak wangi baik pada badan maupun pada kain ihramnya. Kemudian yang keempat, mengenakan kain ihram. Mengenakan kain ihram. Ada pertanyaan dari beberapa ikhwan, beberapa teman, antara lain, apakah dibolehkan bagi jamaah haji atau umroh memakai kain ihram saat berada di atas pesawat? Nah, jawabannya boleh. Mulai memakai kain ihram ketika di pesawat, tapi masalahnya sulit untuk dilakukan di pesawat. Kalau pertanyaannya boleh ataukah tidak, maka boleh. Terkhusus kalau pesawat yang dipakai ada tempat yang memadai, semisal musalla. Namun tidak semua pesawat menyediakan fasilitas tersebut. Atau kalau memang sulit baginya di pesawat, boleh dipakai kain ihram sejak masih di bandara. Sejak masih di bandara di Jakarta misalkan, apabila memang langsung dari Jakarta menuju ke Jeddah, kemudian langsung menuju Mekah untuk melakukan ihram. Namun sekarang kita terikat dengan jadwal dan rute penerbangan. Nah, sebagian rute penerbangan kalau dia transit di beberapa negara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, transit di Emirat Arab misalkan atau di Qatar, mungkin dia memakainya di bandara di Qatar atau di Kuwait atau Emirat. Nah, artinya tidak harus di miqat ketika memakainya. Nah, namun ketika dia pakai dan belum tiba di miqat, kemudian dia mau ganti lagi baju, saub, gamis atau jubah, boleh. Misalkan dia berangkat menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, dia mau langsung ke Mekah. Namun jarang sekali terjadi seperti ini. Sampainya di Madinah, di tempat dia istirahat, boleh dia mengganti lagi dengan baju yang biasa dia kenakan, karena dia belum memulai niat, yang dimana niat itu dilakukan di miqat, kemudian dilanjutkan dengan al-ihlal, yaitu pengucapan labbaik Allahumma umratan. Nah, bagaimana kalau menggunakan kain ihramnya ketika tiba di bandara Saudi? Ini misalkan bandara King Abdul Malik Abdul Aziz di Jeddah. Nah, kalau dia langsung dari tanah air menuju Jeddah, maka dia akan melewati miqat sebagaimana telah dijelaskan, yaitu miqat Yalamlam. Di saat itu dia harus mengenakan kain ihram sudah. Melewati miqat harus mengenakan kain ihram. Itu jika penerbangannya langsung dari Jakarta menuju Jeddah. Nah, dan itu memang penerbangan yang cukup melelahkan karena dia dari Jeddah ya, mengurus proses imigrasi yang cukup panjang di bandara, kemudian menuju Mekah, meletakkan segala bawaannya di hotel, butuh waktu yang cukup panjang. Tapi sekedar penting untuk diketahui bahwa yang penerbangan atau rute penerbangannya langsung dari Jakarta menuju Jeddah, dia akan melewati miqat Yalamlam. Maka boleh dia memakainya sejak di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, agar nanti di pesawat tidak kesulitan. Namun kalau pesawatnya itu Saudi Airlines, ya, maskapai Saudi, di situ disediakan musalla, sehingga dia bisa memakai kain ihram di musalla pesawat. Sementara maskapai-maskapai lainnya, ya, maskapai Emirat, Kuwait, Qatar, apalagi yang selain itu, tidak menyediakan fasilitas musalla, sehingga dia akan kesulitan di toilet pesawat, tidak memungkinkan memakai kain ihram di situ. Sehingga saran untuknya adalah memakai kain ihram sejak di Jakarta apabila rute penerbangannya dari Jakarta langsung menuju Jeddah. Nah, apakah kain ihram harus berwarna putih? Mustahab untuk berwarna putih. Nah, mustahab untuk berwarna putih bagi kaum pria, sementara kaum wanita seperti yang sudah dia pakai biasanya. Nah, bagaimana jika mencuci kain ihram dengan pewangi multo atau yang lainnya yang aromanya tetap membekas ketika sampai di miqat? Tentu seorang yang akan melakukan ihram baik umrah maupun haji, hendaknya dia memperkirakan waktu atau masa dicucinya kain ihram dengan tibanya di miqat. Boleh ketika di tanah air di rumahnya dia mencuci kain ihram dengan pewangi. Namun kalau dia memperkirakan bahwa aroma wangi akan tetap melekat pada kain ihram sampai saatnya dia harus mengenakannya, maka sebaiknya segera dihilangkan aroma wangi itu dengan misalkan dijemur, ya. Mungkin dalam sehari dua hari dijemur dia akan hilang. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Kalau ternyata sampai saat akan dipakai masih tetap wangi, maka sebaiknya dia mengganti kain ihram, ya, mempersiapkan kain ihram baru, ya, atau segera dicuci lagi kemudian dikeringkan, ya, dicuci agar aroma wanginya itu hilang. Bagaimana mandi setelah berihram? Kalau maksud dari pertanyaan ini setelah berihram di tengah perjalanan menuju Mekah atau setibanya di Mekah sebelum prosesi umroh dia ingin mandi, boleh jawabannya. Jawabannya adalah boleh, barakallahu fikum. Apakah boleh dia memakai sabun ketika mandi? Jawabannya boleh. Demikian fatwa Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, Syekhul Utsaimin dan yang lainnya dari masyayikh kita. Boleh menggunakan sabun karena sabun pada dasarnya adalah lebih dominan untuk pembersih tubuh, bukan sebagai pewangi. Ketika seorang memakai sabun tidak dikatakan dia memakai minyak wangi. Nah, atas dasar itu ulama berfatwa boleh. Namun bagi yang berusaha menghindar, tawarru'an, berusaha menghindar, maka yang itu lebih baik. Menghindar dari sabun lebih baik. Namun kalau pertanyaannya boleh ataukah tidak boleh, jawabannya ulama kita berfatwa, diantaranya nama-nama yang tadi disebutkan, ya, bahwa boleh bagi seorang muhrim untuk mandi menggunakan sabun walaupun telah berihram. Pertanyaan berikutnya, seorang mengenakan minyak wangi pada badannya saat akan berihram belum memulai niatnya. Kemudian minyak wangi tersebut berbekas pada kain ihramnya. Berbekas, yakni mengenai kain ihram. Apakah dia terkenai kafaroh dengan itu karena dia melakukan sebuah larangan? Jawabannya tidak. Tidak terkenai kafaroh karena dia tidak dengan sengaja menjadikan kain ihramnya wangi atau harum, tapi dia memakai minyak wangi untuk badannya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mandi ihram, beliau memakai minyak wangi misik, ya, yang dalam bentuk batangan itu, kemudian diletakkan di kepalanya sehingga nampak kilauan dari misik yang ada di kepalanya. Disebutkan oleh ulama, secara otomatis penggunaan misik itu akan meleleh. Dia akan meleleh dan akan bercampur dengan keringat yang wangi dan harum mengenai kain ihram yang dikenakan di pundaknya. Nah, jadi atas dasar itu artinya tidak termasuk atau tidak tergolong melakukan pelanggaran apabila dia menggunakan minyak wangi pada badannya, ya, kemudian dalam proses perjalanan setelah berihram mengenai kain ihramnya. Nah, bagaimana atau apa hukumnya menggunakan deodoran? Kalau sebelum niat dan sebelum mengucapkan ihlal labbaik Allahumma umratan, boleh. Ya. Deodoran fungsinya sama dengan minyak wangi, sebagai pewangi. Dia sebagai pewangi. Maka boleh. Namun setelah berihram, ya, tidak dibenarkan memakai deodoran. Setelah berihram tidak dibenarkan menggunakan deodoran. Nah, apakah pelaksanaan umrah harus urut mulai dari ihram kemudian tawaf dan sa'i? Naam, harus urut. Ihram, kemudian setibanya di Mekah dimulai dengan tawaf, kemudian sa'i. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh sa'i dulu baru tawaf. Nah, demikian beberapa pertanyaan yang terkumpul. Nah, kemudian kita melanjutkan pembahasan tentang urutan manasik umrah ketika tiba di miqat. Ketika tiba di miqat, setelah mandi dan yang terkait dengannya, tidak disunnahkan untuk melakukan sholat khusus terkait miqat. Tidak ada sunnah khusus sholat, ya, 2 rakaat atau lebih terkait dengan miqat. Kecuali Dzulhulaifah. Tempat ini bersifat lebih khusus, disunnahkan di sana untuk sholat 2 rakaat. Bukan sebagai sholat ihram, bukan terhitung sebagai sholat ihram. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, tidak ada sholat ihram. Mandi ihram ada, Tapi sholat ihram tidak ada. Kecuali di Dzulhulaifah. Itu pun bukan dalam rangka ihram. Tapi dalam rangka nilai barokah yang ada di Dzulhulaifah, yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan salat padanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atani al-lailata atin min Rabbi." Datang kepadaku pada malam tadi malam ya, atau pada malam ini, seorang utusan dari Rabbku. Faqala, utusan tersebut mengatakan, yakni Jibril alaihi salam, "Sal fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajjah." Ketika itu Nabi Muhammad sedang proses perjalanan menuju haji. Setibanya di Dzulhulaifah, Dzulhulaifah itu kurang lebih berjarak 18 km dari kota Madinah dan 400 km lebih ke Mekah. Setibanya di Dzulhulaifah pada malam itu, tiba-tiba datang utusan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan memerintahkan, "Salatlah engkau di lembah yang barokah ini." Kemudian baru setelah itu mengucapkan al-ihlal. Nah, ihlal haji dan umrah. Karena waktu itu haji Rasulullah adalah qiran. Yang bisa dipetik dari hadis ini adalah perintah untuk sholat di lembah Wadil Aqiq namanya, yang diberi nama Dzulhulaifah. Kalau di masyarakat awam lebih dikenal dengan sebutan Bi'ir Ali. Bi'ir itu sumur. Ali maksudnya adalah nisbah kepada Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah khurafat di kalangan awam, kenapa tempat itu Dzulhulaifah juga diberi atau disebut dengan Bi'ir Ali? Karena di situ ada sebuah sumur yang di tempat itulah Khalifah Ali bin Abi Thalib membunuh jin, ya. Membunuh jin di tempat tersebut, di sumur tersebut. Kemudian dikenal dengan sebutan Bi'ir Ali. Ini tidak ada sanadnya, bahkan banyak dari kalangan ulama antara lain Al-Imam Al-Albani mengatakan ini kadzib. Ini adalah dusta. Namun sudah terlanjur demikian disebutkan Bi'ir Ali, Bi'ir Ali. Maksudnya Dzulhulaifah. Nah, kalau nama yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Dzulhulaifah. Nah, sekali lagi, salat dua rakaat di tempat tersebut atau melakukan salat baik dua rakaat atau salat yang lainnya di Dzulhulaifah dikarenakan tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi, di mana Rasulullah diperintahkan untuk melakukannya di sana. Bukan sebagai salat ihram. Kalau ditanya apakah ada sunnah salat ihram, jawabannya tidak ada. Sehingga jamaah haji atau umrah yang melewati miqat selain Dzulhulaifah, melewati Yalamlam atau Qarnul Manazil atau Al-Juhfa atau Dhatu Irqin, semua mawaqit ini tidak disunnahkan salat di sana. Baik dalam rangka ihram atau dalam rangka tempatnya. Salat khusus terkait di Dzulhulaifah. Nah. Permasalahan berikutnya adalah saat mengucapkan al-ihlal. Al-ihlal adalah ucapan labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan. Kapan diucapkannya kalimat ini? Ketika selesai mandi langsung atau ketika di masjid Dzulhulaifah atau dalam kesempatan berikutnya. Jawabannya adalah ucapan labbaik Allahumma umratan diucapkan saat dia telah menaiki kendaraannya dan sudah berposisi dengan nyaman di kendaraannya. Di saat kendaraan akan mulai berjalan, di situ disunnahkan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Berkata beliau Anas bin Malik, "Shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bi Dzul Hulaifah rak'atain." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat yang di Madinah ketika masih di Madinah 4 rakaat itu salat duhur, kemudian berangkat Rasulullah menuju Dzul Hulaifah, kemudian salat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat mengqasar. Di sini ada dalil bahwa seorang yang niat musafir, ya, walaupun belum keluar resmi atau total dari kota tempat dia tinggal, sudah dibolehkan untuk mengqasar. Dzul Hulaifah sebenarnya masih bagian dari Madinah. Ya. Sekarang kalau ditempuh dengan mobil lancar begitu paling cuma 10 menit dari Madinah. Nah, ternyata Rasulullah mengqasar di sana, salat asar 2 rakaat. Sebelum keluar dari Madinah masih di rumahnya atau masih di tengah kota Madinah, sholat duhur 4 rakaat, kemudian berangkat, setibanya di Dzul Hulaifah sholat asar 2 rakaat. Atas dasar itu para ulama membolehkan kalau kita misalkan berangkat dari Ma'had sini, sesampainya di misalkan di Rambi Puji sana, boleh kita sholat mengqasar di situ dengan dalil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, "Tsumma bata hatta asbaha bi Dzul Hulaifah." Kemudian Rasulullah menginap di Dzul Hulaifah malam itu. Selesai salat asar berdiam di Dzul Hulaifah sampai besok harinya. Nah, falamma rakiba rahilatahu wastawat bihi ahalla. Ketika di esokan harinya selesai melakukan berbagai amalan di Dzul Hulaifah, mandi dan yang lainnya, kemudian beliau mulai menaiki kendaraannya yaitu ontanya. Di saat sudah posisinya sempurna di atas ontanya dan siap untuk berjalan, baru saat itu Rasulullah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umrah, au hajjan fi umrah. Ya, karena waktu itu haji, maka niatnya atau ihlalnya dengan qiran haji dan umrah digabung. Tapi bagi seorang mu'tamir, seorang yang akan umrah, ihlal diucapkan ketika sudah di atas kendaraan. Sekarang mungkin bisa bus atau mobil, ya, atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, ini diucapkannya. Nah, sebagian ulama menyatakan diucapkannya di masjid, di Masjidul Hulaifah, karena ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah mengucapkannya di Masjidul Hulaifah. Dijawab oleh para ulama tidak demikian. Nah, karena adanya hadis lain dari sahabat Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah mengucapkannya ketika telah berada di atas tunggangannya, onta tunggangannya, di posisi dekat dengan Masjidul Hulaifah. Jadi digabungkan. Tidak jauh posisinya dari Masjidul Hulaifah. Misalkan ini Masjidul Hulaifah, Rasulullah mulai menunggangi onta tunggangannya di posisi tidak jauh dari masjid. Tidak di luar sana. Sehingga dikatakan Rasulullah mulai berihlal di Masjidul Hulaifah. Maksudnya bukan di dalam masjid, karena ada riwayat lain dalam Sahih Al-Imam Muslim, yaitu di atas onta tunggangannya di dekat masjid. Nah, bisa difahami. Sekali lagi dengan ini, sunnah al-ihlal yaitu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dilakukan ketika seorang mu'tamir, ya, seorang yang berihram untuk umrah telah berada di atas kendaraannya. Kemudian setelah itu, penting pula diketahui bahwa al-ihlal disunnahkan untuk meninggikan suara. Disunnahkan untuk meninggikan suara. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik juga sama dengan lafaz yang mirip, bahwasanya beliau Anas mengatakan shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati adh-dhuhra arba'an, bahwa Rasulullah salat 4 rakaat ketika masih di Madinah, wal asra bi dzil hulaifa rak'atain, dan salat asar 2 rakaat ketika tiba di dzul hulaifa, wa sami'tuhum yasrakhun au yasrukhuna bihima jami'an, dan aku, kata Anas bin Malik, mendengar suara mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, mengucapkan ihlal haji dan umrah yang digabung pada waktu itu, nam secara dengan suara yang tinggi. Kalimat yasrukhun dari kalimat surah, as-surah yaitu suara yang tinggi. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan at-talbiyah. At-talbiyah yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini namanya apa? At-talbiyah. Ada beberapa alfaz, lafaz-lafaz talbiyah lainnya, semuanya sahih. Namun ini yang gampang dan masyhur. Ini yang lebih mudah diucapkan dan masyhur. Namun seorang talibul ilm ketika berumrah atau berhaji, hendaknya dia menghafal beberapa cara talbiyah yang diucapkan juga oleh Nabi selain yang masyhur ini. Nah, salah satu prinsip penting ketika kita tahu dalam sebuah sunnah terdapat beberapa cara, hendaknya beberapa cara yang memang telah diterapkan oleh Nabi diterapkan secara bergantian. Nah, diterapkan secara bergantian, at-tanawwur. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerapkannya secara silih berganti. Nah, namun kalimat talbiyah yang umum seperti yang sudah sering kita dengar, yang tadi kita dengarkan bersama. Nah, kemudian talbiyah ini pun disunnahkan untuk meninggikan suara. Nah, meninggikan suaranya. Dalilnya antara lain adalah hadis sahabat As-Sa'ib bin Al-Khallad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atani Jibril fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal wat talbiyah. Datang kepadaku Jibril kemudian memerintahkan kepadaku agar aku memerintah para sahabatku untuk meninggikan suara mereka dalam berihlal dan bertalbiyah. Berihlal yaitu mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian di situ ada beberapa hadis lainnya. Antara lain adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah SAW berkata, "Ma min mu'min yulabbi illa labba ma'an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madar hatta tanqati'al ardu min hahuna wa hahuna an yaminihi wa shimalihi." Tidaklah seorang mukmin bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik kecuali ikut pula bertalbiyah segala yang ada di sebelah kanan dia dan di sebelah kiri dia, baik itu bebatuan maupun pepohonan ataupun tanah liat, semuanya ikut bertalbiyah sampai terputusnya bumi ini dari arah sini dan dari arah situ, dari arah kanan dan dari arah kiri, ujung bumi dari sebelah kanan kita dan ujung bumi dari sebelah kiri kita, semua benda itu ikut bertalbiyah. Tetapi kita tidak mendengarnya. Tetapi kita manusia tidak mengetahuinya. Namun ini adalah salah satu fadilah daripada talbiyah dan fadilah daripada meninggikan suara saat kita bertalbiyah. Ketika seorang mu'tamir telah selesai mandi dan hendak kemudian melakukan salat ya, di Dzulhulaifah, baik salat itu niatnya salat tahiyatul masjid atau niat memang salat untuk lembah Dzulhulaifah dalam rangka mendapatkan barokah yang Allah letakkan pada tempat tersebut, atau dalam rangka sunnatul wudu, atau mungkin sholat wajib, sholat fardu. Nah, kemudian dia langsung menuju kepada kendaraannya, maka disunnahkan sebelum berihlal untuk dia memulai dengan doa ar-rukub. Doa ar-rukub, doa ketika seorang menaiki kendaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampai selesai doa menaiki kendaraan, baru setelah itu berihlal. Labbaik Allahumma labbaik. Ilahuna wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.